Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa ya ma'syaral ikhwah a'azani wa jazakumullah dalam pertemuan yang lalu sudah kita kaji mukadimah dari kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Dalam mukadimah beliau bawakan firman Allah jalla wa azza wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan kedzaliman atau permusuhan. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah dan yang maha keras hukumannya. Ayat ini kata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala memuat segenap maslahat para hamba dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Memuat bimbingan bagaimana hamba yang satu bermuamalah dengan hamba yang lainnya. Apa kewajiban yang harus mereka jalankan antara sesama mereka. Dan juga memuat tuntunan bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan Rabbnya. Apa kewajiban hamba dengan Rabbnya. Maka yang pertama yang terkait dengan kewajiban hamba yang satu dengan hamba yang lainnya, Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaknya muamalah, pergaulan, kemudian sohbah, persahabatan, pertemanan yang dijalin, dirajut oleh setiap hamba, hendaknya dibangun di atas kaidah yang agung dan mulia ini. Saling tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa, tidak boleh saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Dan hendaknya pergaulan mereka dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah, dalam rangka untuk menjalankan ketaatan pada Allah. Ini puncak kebahagiaan hidup seorang hamba. Inilah keberuntungan yang akan diraih oleh seorang hamba. Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan bagi seorang hamba kecuali dengan ini semua, dengan kebajikan dan dengan takwa. Maka diterangkan oleh al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tentang pokok-pokok yang harus dijalankan oleh setiap hamba untuk bisa bermuamalah dengan baik bersama hamba yang lainnya. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menjelaskan seorang hamba tidak bisa menggapai akhlak yang baik bersama yang lainnya kecuali dia harus bisa menjalankan tiga perkara. Yang pertama kaful adha, yang kedua badlun nada, yang ketiga talaqatul wajhi. Yang pertama dia harus bisa menjaga gangguan. Artinya tidak mendzalimi, tidak menyakiti saudaranya baik dengan lisannya maupun dengan amal perbuatannya. Kalau dia belum bisa menahan diri untuk tidak menyakiti, mengganggu saudaranya, terutama sesama kaum muslimin, dengan lisan maupun dengan amal perbuatannya, maka dia belum bisa dikatakan seorang hamba yang telah berakhlak baik bersama sesamanya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu man ya Rasulullah? Qal alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Rasulullah menyatakan demi Allah tidak beriman, hanya tidak sempurna keimanan seorang hamba. Beliau sampaikan hingga 3 kali. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menanyakan kepada beliau, siapa yang anda maksud wahai Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguan dia, baik gangguan dari lisannya maupun gangguan dari perbuatan-perbuatannya. Bahkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman, tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman dari gangguan-gangguan dia, gangguan dengan lisan maupun gangguan dengan amal perbuatan dia. Tidak dikatakan seorang berakhlak baik bersama sesamanya sampai dia bisa menahan diri untuk tidak mendzalimi, menyakiti saudaranya dengan lisannya maupun dengan amal perbuatannya. Ikhwati fillah, a'azzani wa jazakumullah, yang kedua adalah badlun nadam, harus saling bisa mencurahkan kedermawanan. Apakah berderma dengan harta atau dengan yang selainnya? Karena kedermawanan tidak terbatas hanya dengan menginfakkan harta kita. Seorang bisa berderma kepada saudaranya dengan segenap kelebihan yang Allah titipkan pada dirinya. Apakah dengan pikiran-pikiran baiknya, dengan nasihatnya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, maupun dengan perkara-perkara yang lainnya. Maka tidak dikatakan seorang telah berakhlak baik bersama sesamanya sampai dia bisa mencurahkan nikmat yang Allah berikan pada dirinya untuk kemaslahatan saudara-saudaranya. Seperti yang tersebut dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, inna lillahi ibadan yahfasuhum bin ni'ami limanafi'il ibad wa yukirruha fihim mabadaluha faida mana'uha nazza'aha minhum fahawwalaha ila ghairihim. Aw kama qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Allah berikan kekhususan-kekhususan nikmat pada mereka. Itu semua untuk kemaslahatan atau kemanfaatan hamba-hamba Allah yang lainnya. Nikmat-nikmat yang Allah khususkan pada hamba-hamba tersebut adalah untuk kemanfaatan, kemaslahatan hamba-hamba Allah yang lainnya. Allah akan melanggengkan kenikmatan itu pada mereka selama mereka mau mencurahkan nikmat tersebut untuk kemanfaatan saudaranya. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, khairukum anfa'ukum linnas, yang terbaik dari kalian adalah siapa yang paling bermanfaat untuk manusia. Faida mana'uha, kalau hamba-hamba yang telah diberi nikmat oleh Allah itu menahan nikmatnya hanya untuk kepentingan dirinya, kemaslahatan dirinya, terbatas hanya sekedar itu, tidak mau dicurahkan kepada yang selainnya, maka Rasulullah menyatakan, nazza'aha minhum, Allah akan cabut nikmat itu dari mereka, fahawalaha ila ghairihim, dan Allah akan pindahkan kepada selain mereka, orang-orang yang Allah pilih, yang layak untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Maka tidak dikatakan seorang itu berakhlak baik bersama-samanya sampai bisa menjalankan yang demikian itu, bisa memberikan kemanfaatan pada saudaranya. Yang ketiga, talaqatul wajhi, sampai dia bisa menampakkan wajah yang berseri, ceria ketika bertemu dengan saudaranya sesama kaum muslimin. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, la takhiruna minal ma'rufi sayan walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kalian jangan sekali-kali meremehkan satu amal kebajikan, meskipun wujudnya sekedar ketika engkau bertemu dengan saudaramu, kamu tampakkan wajah yang berseri, wajah yang menyenangkan, tersenyum minimalnya, bukan wajah yang masam, bukan wajah yang acuh, bukan wajah yang menampakkan tidak adanya kepedulian, dan yang semisalnya. Betapa banyak orang yang tadinya benci, antipati, menjadi simpati, cinta. Ketika seorang menampakkan tanda-tanda persahabatan pada saudaranya, dengan dia tampakkan wajah yang berseri, yang ceria, menampakkan ketulusan dalam persaudaraan, dan yang semisal dengan itu. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Disebutkan oleh para ulama, agar seseorang bisa menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, baik bersama Rabbnya maupun bersama sesamanya, maka dia perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya harus ada upaya mujahadatun nafas, harus ada upaya untuk memaksa diri, ada upaya sungguh-sungguh menekan diri, yang diri kita memiliki tabiat dasar ammarah bisu, senantiasa mengajak kepada kejelekan. Maka agar jiwa kita bisa terhiasi dengan akhlak yang mulia, maka harus ada upaya untuk memaksa jiwa, menekannya, dibiasakan untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan tuntunan agama ini. Maka memaksa diri ini perkara yang mesti dilakukan oleh seseorang agar dia bisa membiasakan dirinya dengan akhlak-akhlak yang utama. Adapun orang yang punya pikiran akhlak yang mulia itu kan sudah dari sononya, ini secara tabiat memang demikian, nanti kan akan datang dengan sendirinya. Seperti mungkin sebagian orang tua menyatakan anaknya nakal biarkan, nanti kalau sudah besar sudah paham sendiri, nanti akan baik sendiri, sehingga dibiarkan anaknya dalam kenakalan, dalam penyimpangan. Ini perkara yang salah, perkara yang keliru. Nah, gak mungkin akhlak yang mulia kemudian datang secara sempurna, bersih, seperti sesuatu yang dihadiahkan pada seseorang. Kalau seandainya akhlak yang mulia seperti minuman, tentu mudah kita tuang dalam gelas-gelas kemudian kita berikan ke saudara-saudara kita atau ke santri-santri kita. Tapi akhlak yang mulia butuh adanya mujahadatun nafas, butuh adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk memaksa jiwa ini agar bisa menggapainya. Nah, maka sekedar mengharapkan datangnya akhlak yang mulia seperti mendapatkan hadiah, seorang jauh dari upaya sungguh-sungguh, seorang jauh dari upaya untuk menggapainya tanpa ada pengorbanan untuk mewujudkannya, maka seorang enggak mungkin untuk bisa menggapai akhlak yang mulia. Seperti pepatah Arab menyatakan, laulal masaqah lasadanna sukulluhum. Kalau seandainya bukan adanya beban berat, artinya adanya rintangan-rintangan, tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita, tentu seluruh manusia akan menjadi pemimpin, akan mulia semuanya. Tapi karena kemuliaan itu digapai dengan pengorbanan, digapai dengan upaya yang keras, digapai dengan kita mencurahkan kesungguhan kita, maka tidak semua manusia menjadi pemimpin. Dalam arti tidak semua mereka menggapai kemuliaan akhlak dalam kehidupannya. Yang berikutnya, untuk bisa menggapai akhlak yang mulia, seorang perlu belajar untuk mengkalkulasi kesalahan-kesalahannya, berusaha untuk mengakui itu benar-benar sebuah kesalahan yang dia lakukan, kemudian diwujudkan dalam amal nyata untuk membenahinya. Maka dengan cara itu tentu akan menjadi sebab yang kawi, sebab yang kuat untuk seorang itu bisa menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Karena untuk mengakui kekurangan yang ada pada diri kita itu bukan perkara yang mudah, perkara yang berat. Pernah disebutkan oleh seorang alim, dia menyatakan, aku pernah memiliki sebuah gagasan. Gagasanku itu belum aku sampaikan ke siapapun. Setelah itu aku koreksi, ternyata pendapatku itu salah. Dia menyatakan, baru muncul sebuah gagasan yang salah, yang tahu kesalahannya hanya saya sendiri dari kalangan manusia, itu untuk rujuk dari kesalahan yang belum disampaikan itu, dia merasakan begitu berat. Kenapa? Tadi, tabiat jiwa manusia itu sulit untuk mengakui kesalahan. Kemudian dia menyatakan, bagaimana kalau pendapatku yang salah tadi, ideku yang salah itu sudah terlanjur aku ucapkan misalnya, terlanjur dipublikasikan. Tentu untuk mencabutnya, untuk rujuk darinya, itu perkara yang lebih berat lagi. Kemudian dia membayangkan, bagaimana kalau seandainya gagasanku yang salah itu sudah didengar oleh manusia, diketahui, sudah tersebar. Tentu lebih berat lagi untuk rujuk darinya. Bagaimana kalau seandainya yang mendengar pendapatku yang salah itu adalah musuhku, sudah didengar oleh musuhnya. Tentu untuk mau rujuk dari kesalahannya itu bukan perkara yang mudah. Tentu lebih sulit lagi. Kemudian dia membayangkan, bagaimana kalau pendapatku yang salah itu dibantah oleh musuhku, dan bantahannya benar, telak. Tentu untuk mau rujuk itu perkara yang sulit. Dan tabiat jiwa nanti akan berusaha untuk mencari pembelaan dengan beragam cara, sehingga harus menjatuhkan dirinya dalam kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Maka di antara sebab yang menjadikan akhlak yang mulia itu jauh dari jiwa seorang hamba, ini perkara nyata juga, karena adanya waktu luang yang banyak yang tidak digunakan dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Ini seringnya sebab yang menjadikan kita itu sulit untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Baik akhlak bersama sesama maupun terlebih-lebih akhlak bersama Rabb kita, bersama Allah Jalla wa'ala. Waktu luang ketika tidak digunakan dalam perkara yang bermanfaat, ini akan menjadi sebab jauhnya seorang hamba dari akhlak yang fadilah, yang karimah, yang mulia. Kemudian berikutnya, yang sering menjadi penghalang seorang untuk bisa menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, apakah itu amanah, kemudian sidq, kejujuran, ifah, menjaga kehormatan diri, muru'ah, dan jiddiyah, akhlak sungguh-sungguh untuk menerima al-haq, menjalankannya, itu sering yang menjadi penghalang adalah khiltah wa suhbah sayyi'ah, pergaulan dan pertemanan dengan orang-orang yang sayyi'ul khuluq, yang akhlaknya itu jelek. Ini akan menjadi sebab terbesar seorang itu sulit untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, ketika dia banyak berbaur dengan orang-orang yang akhlaknya jelek, ketika dia sering berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, secara otomatis karena tabiat itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh para ulama sangat menular. Kalau penyakit itu penyakit yang sangat menular, maka kejelekan lingkungan kita itu tentunya akan menjalar kepada diri kita, waliyadzubillah. Juga yang sangat berpengaruh, yang bisa menjauhkan kita dari perangai yang mulia, adalah bi'ah al-mujaniba lil akhlaqil fadilah. Juga lingkungan, lingkungan yang jauh dari akhlak-akhlak yang mulia. Kalau lingkungannya adalah lingkungan orang yang suka berdusta, lingkungan orang yang tidak amanah, lingkungan orang yang tidak ifah, punya ifah untuk menjaga kehormatan dirinya, enggak punya muru'ah, lingkungan orang-orang yang malas untuk melakukan amal soleh, itu secara otomatis akan menular, menjalar kepada kita dan juga keluarga kita. Yang berikutnya adalah al-jahlu, kebodohan. Kebodohan juga termasuk sebab yang besar yang menjadi penghalang seorang itu untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Maka siapa yang dia yu'arrid nafsahu, artinya menjerumuskan dirinya pada salah satu dari perkara-perkara yang akan menjauhkan dirinya dari akhlak yang mulia, maka jangan mencela kecuali dirinya. Jangan dia mencela kecuali dirinya. Kemudian untuk bisa terajut akhlak yang baik bersama-sama, terutama sama kaum muslimin, ini dikatakan oleh para ulama harus adanya al-mahabbah wal-ihtiram al-mutabadilain. Harus adanya cinta kasih yang saling diberikan satu dengan yang lainnya. Harus ada cinta kasih timbal balik antara kita dengan saudara-saudara kita. Dan ini termasuk syarat dari syarat-syarat seorang itu bisa mengambil faedah dari pendidikan yang diberikan oleh seorang murabbi, seorang guru, seorang pentarbiyah. Itu harus ada kecintaan dan juga pemuliaan timbal balik. Manakala hal ini hilang, maka di situ enggak ada fungsinya tarbiyah. Dan di situ enggak ada fungsinya adanya seorang murabbi, seorang guru. Dikatakan oleh para ulama dari pengalaman-pengalaman yang mereka lalui dalam kehidupan mereka, maka terkadang tidak ada faedah adanya seorang guru yang bijak sekalipun, seorang guru yang alim sekalipun, kalau dia tinggal di tengah-tengah komunitas atau masyarakat yang la yuqaddiruna lahu sifatahu, yang tidak bisa menghargai karakter gurunya, dan layang turuna ilahi ala annahu kadalik, tidak bisa memandang, mendirikan penilaian bahwasanya gurunya itu layak untuk diambil ilmunya. Meskipun sebagai manusia, tentu manusia ada kekurangannya, maka enggak ada faedahnya meskipun di tengah-tengah kita ada seorang ulama sekalipun, kalau karakter apa komunitasnya itu komunitas yang tadi memiliki karakter manusia-manusia yang tidak memiliki penghargaan, tidak memiliki pandangan yang objektif. Bahkan dinyatakan wa kam min alimin rabbaniyyin asa baina unasin lam yastafidu minhu siwa iqamati hujjatillah alaihim. Berapa banyak ada seorang alim rabbani yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau komunitas manusia, justru mereka itu enggak bisa mengambil faedah dari gurunya tersebut, dari seorang alim tersebut, kecuali sekedar ditegakkannya hujah Allah atas mereka. Artinya sang guru sudah menyampaikan dalil, bimbingan, sementara komunitas atau masyarakat yang ada di sekitarnya enggak bisa mengambil manfaat kecuali sekedar sudah tegak hujah semata. Wa kam min alimin rubbaniyyin asabina unasin taharruju ala yadayhi zarafatin wa wahdanan ulama rubbaniyyin. Sebaliknya betapa banyak adanya seorang alim di sebuah lingkungan masyarakat, kemudian muncul keluar dari didikan seorang alim tadi tokoh-tokoh besar, para ulama rabbani, ketika masyarakat yang ada di lingkungan seorang alim tadi benar-benar mau mengambil faedah ilmu. Sehingga masalahnya bukan sekedar kalau orang itu dekat dengan sumber ilmu kemudian pasti dia akan menjadi baik, tidak. Yang menentukan adalah dirinya. Apakah dia itu bisa mengambil faedah ataukah tidak? Walaupun dia tinggal di dekat sumber ilmu sekalipun, di tengah-tengah sumber ilmu, tapi kalau dia punya karakter tidak bisa yukadiruna, artinya mereka itu enggak bisa istilahnya menghargai kemuliaan ilmu sehingga enggak bisa mengambil faedah dari ilmu, maka keberadaan dia yang dekat dengan sumber ilmu itu enggak ada faedahnya sama sekali. Sekedar apa? Hujah itu mungkin sudah tegak saja sama dia, tapi enggak ada manfaatnya. Bahkan mungkin yang bisa mengambil manfaat adalah orang yang pindah, hijrah dari negeri yang jauh, harus meninggalkan hartanya, harus meninggalkan keluarganya, orang-orang yang dia cintai, tapi dia benar-benar untuk mengambil faedah dari sumber ilmu tersebut. Bal kam min unasin rahilu ila man ba'da anhu minal ulama ar-rabbaniyyin wal hudadul hadin fastafadu minhum waqtabasu min hadiyihim alal bu'di fil waqtil ladhi khurima minhu ba'du man ya'isu baina dhuhranihim. Bahkan betapa banyak adanya orang-orang yang melakukan rihlah justru karena ada semangat giroh yang tinggi, kesungguhan, adanya mujahadatun nafas. Mereka harus meninggalkan hartanya, mungkin pekerjaannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Hijrah dekat dengan rumah ilmu, lingkungan ilmu, yang tempat tinggal dia jauh dari para ulama, sehingga dia mendekat. Mereka istafadu minhum, benar-benar bisa mengambil faedah ilmu dari para murabi tadi, meneladani petunjuk mereka. Dengan jarak jauh dia harus menempuh perjalanan untuk sampai di situ, di waktu yang sebagian orang yang hidup di tengah-tengah para ulama itu khurima minhu, terhalangi untuk menggapai faedah tersebut. Sehingga hanya sekedar bangga karena hidup di lingkungan sumber ilmu, ini bukan jaminan. Nah, bukan jaminan. Justru orang yang jauh, yang ada kesungguhan, bahkan dia hijrah ke sumber ilmu, ada kesungguhan, benar-benar belajar tentang perkara agamanya, meneladani akhlak yang disampaikan, justru mungkin mereka itu yang justru bisa mengambil istifadah. Sehingga dengan itu akan terwujud husnul khuluq, akhlak yang baik bersama sesama, maupun yang lebih utama husnul khuluq ma'allah, akhlak yang baik bersama Allah. Karena dia bisa mengambil faedah bagaimana dia bisa beribadah dengan benar kepada Rabbnya. Dia bisa menggali hukum-hukum fikih yang harus dia kuasai agar ibadahnya bisa benar. Dia bisa dengan dekat dengan para ulama. Dia bisa mendapatkan ilmu bagaimana bermuamalah baik dengan samanya. Tahu hukum-hukum muamalah, bagaimana jual beli dengan cara yang benar. Dia tahu bagaimana dia harus bermuamalah dengan sesamanya dengan cara yang benar. Nah, kenapa? Benar-benar dia ada upaya yang sungguh-sungguh untuk istifadah, mengambil faedah. Orang yang datang dari jarak yang jauh kadang bisa lebih mengambil faedah, sementara yang benar-benar tinggal di komplek ilmu misalnya atau sumber ilmu, markas ilmu, justru di saat itu di waktu yang sama dia terhalangi. Berarti di sini faktanya seorang itu bisa mengambil faedah atau tidak, itu kalau ada upaya sungguh-sungguh dari pribadinya masing-masing. Ini perkara yang sangat penting. Sehingga perlu di sini kaidah yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi muamalah itu benar-benar harus dibangun di atas al-bir wa taqwa. Harus jauh dari unsur al-ism wal udwan. Kata al-bir wa taqwa dijabarkan oleh beliau, ini kata yang apabila digandengkan maknanya berbeda. Tapi kalau dipisahkan mungkin maknanya menyatu. Wa nadhiru hadza lafdul iman wal islam wal iman wal amalus saleh wal fakiru wal miskin wal khusyu'u wal isyan wal munkaru wal fahisah wa nadairuhu katsirah. Maka yang semisal dengan ini adalah lafaz iman dan islam. Ini kalau digandengkan maknanya beda. Iman itu demikian, islam demikian. Tapi kalau dipisahkan iman ya islam, islam juga iman. Demikian juga iman dengan amal saleh. Kalau digandengkan maknanya beda. Tapi kalau dipisahkan maknanya menyatu. Amal saleh juga iman, iman juga amal saleh. Juga lafaz al-fakir wal miskin kalau digandengkan, misalnya zakat mal itu untuk fakir wal miskin digandengkan, berarti fakir itu bukan miskin, miskin bukan fakir. Ada definisi secara tersendiri. Tapi kalau disebut secara terpisah, kita harus santuni fakir, kita harus santuni orang-orang miskin, maknanya menyatu. Fakir juga miskin, miskin juga masuk dalam makna fakir. Nah, demikian juga makna al-fusuk, kefasikan dan kemaksiatan. Ini kalau digandengkan maknanya sendiri. Kalau dipisahkan, fasik juga kemaksiatan, kemaksiatan juga kefasikan. Demikian juga makna kata al-munkar wal-fahisah, perbuatan munkar dan perbuatan keji. Kalau digandengkan maknanya berbeda-beda. Munkar itu ada definisinya sendiri, fahisah ada definisinya sendiri. Namun ketika dipisahkan, jauhi perbuatan munkar, jauhi perbuatan keji. Itu perbuatan munkar juga perbuatan keji, perbuatan keji juga perbuatan munkar. Nah, dan yang semisalnya sangat banyak. Wa hadhihi qa'idatun jalilah, man akhadha biha zalat anhu iskalatun katsirah, askalat ala katsirin minan nas. Ini adalah kaidah yang agung dan mulia. Siapa yang bisa memahaminya dengan benar akan hilang darinya iskal, masalah-masalah yang banyak yang menjadi muskilah bagi kebanyakan dari manusia. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.